Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, kali ini Titi dan Kalbu bersama saya Tina Talisa. Sekali lagi bagi Anda yang belum menyaksikan TV One sejak kemarin, ini adalah bagian prosesi perayaan ulang tahun yang ketiga sejak 3 Februari akan bersiaran sampai pukul 23.30 hari ini di hari Kamis 24 hari. Itulah kenapa kemudian saya di sini. Saya sendiri tentunya. Ustaz Fukur Rahman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkaitan ulang tahun. Saya ini kan bertugas karena ulang tahun. Nah, kalau kita berulang tahun, biasanya selain tentu merayakan kegembiraan, walaupun harusnya juga diiringi dengan hal lain, yaitu berintrospeksi, supaya berkaca di tahun keempat, misalnya itu di tahun 5, 6, dan selanjutnya ada perbaikan. Sebetulnya kalau di Al-Quran sendiri, adakah ayat yang dinyatakan dengan jelas mengenai introspeksi diri ini? Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga Mbak Dina yang sebagai presenter di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan walaupun terlihat rasa letih bahasanya, mudah-mudahan makan tape di Samarinda biar capek jadi iba. Amin. Ya, juga buat pemirsa di rumah, dia tidak kalah kesenangannya ingin menghibur lewat pantun. Bahasanya pagi-pagi minum jamu, jamunya dari pondok labu. Buat pemirsa mudah-mudahan nggak pernah bosan untuk menuntut ilmu dengan mengikuti acara Titian Kalbu. Luar biasa. Nah, jadi berbicara ulang tahun juga kepada ya Titiwan yang tercinta, bahasanya kekeramat beli bihun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Udah tiga pantun. Ya, bicara ya pertama di samping introspeksi, ya kita juga wajib pertama kita harus syukuri. Betul. Karena bicara dalam Al-Qur'an Allah sebutkan secara objektif dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu mensyukuri akan nikmatku, niscaya Allah akan tambah. Akan tetapi jika kamu mengkufurinya, Allah memberikan warning di akhir ayat ini, sungguh azabku sangat pedih. Jadi kalau dari tahun pertama masuk tahun kedua, sehingga sekarang tahun ketiga, ini wujudnya syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang diharuskan. Karena itu kalau tidak malah Allah berikan azab yang sangat pedih. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana harus banyak bertafakur. Hidup akan terasa tambah berkah kalau kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, kemudian juga tidak boleh juga di samping kita syukuri, harus kita iringi ada introspeksi. Bahasa Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, Allah abadikan dalam firman-Nya di surah Al-Hasr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ini sebagai orang yang beriman, Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Pertama tadi konsepnya kita syukuri, juga ketika bersyukur jangan terlena, tapi diadakan muhasabah, introspeksi diri, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaknya setiap insan, setiap manusia telah mempersiapkan lagi untuk hari esok yang lebih baik. Jadi, kalau ulang tahun Titiwan, harus bersyukur, tapi kemudian dilanjutkan. Jelas. Dengan berintrospeksi diri, supaya lebih baik gitu Ustaz. Betul. Ya? Betul. Ada bahasa kaidah usul yang lebih indah, kalau boleh ya di sini saya sampaikan. Al-muhafazatu bil-qadimis salih wal-akhdu bil-jadidil aslah. Apa maknanya? Berpegang dengan dua tahun yang telah lalu, ya sudah bagus. Akan tetapi mengambil lagi pola yang lebih baru, inovasi yang lebih baru, yang lebih bagus dari yang sudah ada. Ternyata tidak mudah juga kalau kita bertambah usia begitu ya Ustaz, mau individu, mau institusi, karena setelah bersyukur harus terus menambah kemampuan diri. Kalau meminjam bahasa Nabi dalam hadis yang lain, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robi. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin? kemarin yang tahun pertama, tahun kedua udah bagus. Mm-hmm. Tapi mempersiapkan lagi lebih baik dari yang kemarin, itulah kategori mereka yang beruntung. Tahun ini juga kita ngasih hadiah lebih bagus buat pemirsa, itu catatan yang baik. Itu dia. Makanya ya harapan kami, makan semur biar tuntas. Mudah-mudahan makin panjang umur, isi materinya makin berkualitas. Ustaz sudah makan semur hari ini? Saya belum makan juga soalnya, Ustaz. Okay. Baik, kita akan lanjutkan nanti untuk mengenai perayaan ulang tahun TV1 ketiga, tetapi juga tidak hanya TV1 tentunya, setiap individu kita, entah itu institusi lain juga yang berintrospeksi diri agar terus menjadi lebih baik. Kami lanjutkan dengan Ustaz Taufiqur Rahman setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama dengan Ustaz Taufiqur Rahman dalam Titian Kalbu yang hari ini kita fokus bicara mengenai introspeksi diri. Iya. Kalau tadi disinggung dengan ayat Al-Quran, dengan pantun juga oleh Ustaz mengenai bagaimana pentingnya makna introspeksi. Nah, terkadang kan manusia pada saat harus mengintrospeksi diri, kadang ada benteng-benteng keangkuhan itu untuk bisa berkaca apa kelemahan sehingga kita mau membuat itu menjadi kelebihan di kemudian hari. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, memang kita hidup ini perlu partner ya. Dalam artian kalau menjam bahasanya, di atas langit masih ada langit lagi. Mm-hmm. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, At-tahadditsu bi ni'matillah syukrun. Adapun bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bukti tanda bersyukur. Watarkuha kufrun. Meninggalkannya itu adalah termasuk perbuatan yang kufur. Contoh, TV1 dari tahun pertama, tahun kedua, Alhamdulillah makin eksis. Amin. Itu harus disyukuri. Dan apa bukti bersyukur? Ya bercerita dengan berbagi hadiah. Nah, meniadakan atau menafikan itu nggak boleh dalam agama. Jadi dalam artian ada, tapi dibilang nggak ada. Nah, hanya Nabi mengingatkan lagi lewat rangkaian hadis yang berikutnya. Manamnya syukurinnas, lamnya syukurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur dengan manusia yang lain, maka hakikatnya dia tidak pandai bersyukur dengan Allah. Jadi ini juga yang penting ya, bahwa rasa terima kasih, misalnya tiduan nih, ulang tahun, atau kemudian saya pribadi atau individu yang lain berulang tahun lalu mengucapkan terima kasih kepada sesama dengan memberikan hadiah, misalnya itu adalah bagian dari rasa bersyukur. Bukti bersyukur kepada Allah. Karena membahagiakan makhluk Allah di dunia, hakikatnya membahagiakan Allah. Karena kan kita semua adalah hidup di sini, ada yang mempunyaknya. Mm-hmm. Kita hanya barang titipan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan lagi, ya supaya tidak lengah, terlena, lantas, man lam yashkuril galil, lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit, jadi jangan, tidak boleh kita mengatakan, oh dari tahun pertama, kedua, ketiga, nggak ada apa, enggak. Itu pasti ada peningkatan. Syukuri. Maka kata Nabi, ketika dia berpandai bersyukur dengan yang sedikit, pasti dia orang akan pandai bersyukur ketika Allah berikan nikmat yang banyak. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersyukur ya. Dengan berbagai cara. Iya. Nah kemudian bagaimana caranya? Nabi menyebutkan lagi. Disebutkan dengan cara al-jama'ah rahmah. Ya berkumpul, berkolaborasi dengan cara bersatu, itulah pembuka tabir kasih sayang dari Allah. Wal furqa, sedangkan yang namanya berpecah belah, perselisihan, ini adabun pengundang malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara bersatu juga ini kalau tidak ada usaha pemecahan rekor muri 41 jam siaran, saya nggak ketemu saja. Menarik kan, kalau bahasa saya mungkin beli sepatu jauh sampai di Surabaya. Ini niatnya bagus, satu untuk dunia. Aduh, tentunya banyak sekali. Ini juga barangkali bagian dari Ustaz untuk mensyukuri nikmat ya Ustaz. Jadi setiap hari menambah pantun ya, menambah ilmu untuk terus dibagi kepada umat. Jelas, ketika kita contoh Allah beri ini semua titipan kok. Ya apa namanya, Allah berikan mudah berpantun gitu. Dan kadang-kadang orang merasa, oh diminta kita pelit memberinya. Hati-hati, itu titipan, itu ilmu yang Allah berikan. Kita berikan, kalau secara logika nanti pantunnya berkurang. Oh enggak, Allah maha luas, Allah maha kuasa. Ketika kita tidak pelit untuk berbagi, pasti Allah berikan lagi untuk tambah luas wawasan kita. Ini kan untuk institusi seperti TV1 kan hanya satu di antara sekian banyak di negeri ini begitu ya. Walaupun dari sisi media kan tidak terlalu banyak, hanya 11 stasiun televisi di nasional. Tapi kalau bicara mengenai masyarakat secara umum, harusnya masyarakat kita memaknai introspeksi itu seperti apa untuk kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, Ustaz? Jadi kalau tadi Nabi menyebutkan di awal, saya sebutkan, siapa orang man kana yaumuhu khairun min amsi, yang tadi belum tuntas hadis yang saya bacakan, artinya mengintrospeksi dalam diri bagaimana, siapa orang yang menjadikan dirinya hari ini lebih baik dari yang kemarin, inilah kategori orang yang beruntung. Tapi di hadis yang berikutnya Nabi memberikan warning buat kita. Ya khususnya di pagi ini, ya untuk TV One yang sedang ulang tahun ketiga. Ya, tapi Nabi memberikan yang berikutnya, waman kana yaumuhu sawa min amsihi. Siapa orang yang hari ini sama kualitasnya dengan hari yang lalu, jadi enggak ada signifikan peningkatan kualitas yang baik. Kemarin A, sekarang A gitu ya. Enggak ada peningkatannya. Nah, inilah kata Nabi, dialah termasuk kategori merugi. Tapi lebih hati-hati lagi di rangkaian berikutnya, siapa orang yang hari ini lebih buruk kualitasnya dari yang lalu, maka inilah kategori orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan TV One dan Ustaz dan kita semua menjadi orang yang beruntung itu ya. Insya Allah, karena ada kertas di dalam tas. Saya yakin ya pemirsanya makin meningkat secara kuantitas, juga selalu menempilkan mutu-mutu yang berkualitas. Oh. Itu harus gitu. Harus gitu. Tapi itu kan soal TV One. Yeah. Kalau soal masyarakat Indonesia, kita kan tahu kita juga sebagai bangsa memang betul ada peningkatan dalam berbagai hal. Tapi kan masih banyak juga kita sadari ada kekurangan, entah itu pemerintah, entah itu masyarakatnya. Nah, apa harusnya yang kita lakukan untuk memaknai introspeksi ini, Ustaz? Karena kan kita pemimpin negara, kalau TV One kan ini hanya bagian kecil dari bangsa ini. Nabi memberikan yang namanya hidup demokrasi ini, kalau boleh diambilkan, ya contoh secara analogi, Nabi menyebutkan dalam rangkaian seperti orang sholat berjamaah. Kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Ketika seorang jadi imam salat berjamaah nih, gitu, si imam harus betul-betul mengerti bagaimana kondisi makmum yang dibawa. Karena di belakang jadi makmum itu, di situ kalau bahasa Nabi berbicara tentang salat berjamaah, di situ ada orang tua. Di situ juga ada anak muda. Di situ ada orang yang habis salat ada janjian mengambil uang. Di situ ada orang yang sedang sakit. Ya, di situ ada orang yang super sibuk, pengen buru-buru, ada janjian lagi. Jadi jangan seenak-enaknya aja gitu, tidak memperhatikan kondisi makmumnya. Tuh, ya ketika terjadi diktator, ya ini makmum di belakang, ya contoh lah, sholat maghrib, 3 rokaat. 3 rokaat waktunya picik. Rokaat pertama selesai Fatihah, apa bacaannya? Yasin. Coba, langsung 83 ayat loh. Ada orang yang butuh pengen buru-buru, ada orang yang dalam konteks orang lagi kondisi sakit. Mungkin kalau Bapak ngucap sama makmum di belakang, saking gelisahnya, buka puasa bersama-sama, beli launya di warung Tegal, baca imam kebangatan lama, yang begini besok saya tinjau. Ini demokrasi. Gitu. Jadi sebagai pemimpin tuh, jadi pemimpin itu tidak boleh merasa yang baik menurut dirinya baik buat umat begitu, tapi harus mengikuti aspirasi umat begitu. Ya. Ini penting buat kita pahami ya. Umar bin Khattab. Ya, apa? Nabi dulu lah kalau Umar bin Khattab ini mungkin ya. Nabi kita Muhammad SAW, sahabat yang mengikuti baru tinggal bersama Nabi 2 hari, padahal bukan agama Islam, melihat akhlak Nabi langsung pindah agama. Mekah Madinah jarak tempuh 486 km. Kalau boleh diumpamakan sekarang Jakarta Semarang lah. Dan belum ada via jalan tol, hanya mengendarkan kendaraan onta. Ketika hijrah, hari pertama, hari kedua, Nabi minta dicarikan segelas air. Begitu dicarikan oleh Abu Bakar Siddiq, lantas begitu dapat segelas air, Nabi dipersilakan untuk minum. Ternyata apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak minum, dipersilakan kepada gaibnya. Gaibnya saat itu bukan orang Islam, yaitu orang Yahudi. Kenapa Nabi ambil? Karena Nabi tahu si Abdul Al-Huraiki ini walaupun bukan orang Islam, tapi piawai dalam letak geografis Mekah Madinah. Makanya Nabi pakai. Ketika Nabi dapat segelas air, Nabi persilahkan pertama untuk Abdul Al-Huraiki minum terlebih dahulu. Selesai dia minum, Abu Bakar ambil gelas ini, diberikan ke Rasulullah. Nabi tidak meminumnya, dipersilahkan yang kedua kepada Abu Bakar, sahabat setianya ini. Selesai kedua orang ini, restannya kalau bahasa Jakarta, sisanya baru Nabi ambil. Selesai Nabi minum, Abu Bakar nanya, ya Rasul, engkau pimpinan kami, engkau junjungan kami, kenapa kamu minum urusan terakhir? Apa jawaban Nabi? Nabi jawab dengan singkat sambil tersenyum dengan sebuah hadis yang singkat, ya Abu Bakrin khadimul qaumi akhiruhum surban. Wahai Abu Bakar, sebaik-baik pengayom suatu kaum yang paling duluan dalam merasakan kesengsaraan, yang paling belakangan dalam merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Dengan ucapan Nabi ini, Abdullah Huraiki enggak pakai disuruh lagi, spontanitas menjulurkan tangannya, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari Filipina pergi ke Madinah, pemimpin yang betul-betul amanah. Kelihatannya kok susah ya, Ustaz, ya? Iya, zaman sekarang berat. Zaman sekarang berat. Baik, kita akan jeda kembali untuk terus bersama dengan Anda, Ustaz Taifiqur Rahman, dan saya Tina Talita dalam Titian Kalbu. Kita lanjutkan kembali Titian Kalbu. Kalau tadi Ustaz Taifiqur Rahman sudah memberikan contoh bagaimana pemimpin, gitu ya. Yeah. Ini kan bicara soal pemimpin juga. Kalau ibaratnya tujuan adalah media ingin terus memberikan yang terbaik pada pemirsa, artinya harus mengikuti juga aspirasi pemirsa, begitu ya? Iya. Sebaik sebisa mungkin seperti itu. Ya, dalam artian juga ya informasi secara akurat, tepat, gitu. Ya itu memang sebagai medianya. Juga jangan juga terlalu kadang-kadang juga memanas-manasi seandainya hal-hal yang sehingga membuat masyarakat terprovokasi dengan hal sifatnya. Ya makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, ayat ke-6, Allah Ta'ala memberikan peringatan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kamu, ya orang yang, naudzubillah min dzalik ya, orang yang dalam artian memberitakan kabar, kadang-kadang mengetahui, oh dia enggak, banyak kalau kabar dari dia enggak benar, gitu. Makanya Quran menyuruh, ini bukan berarti ketipuan, bukan, gitu. Ini bersifat secara universal, gitu. Quran memberikan warning, hingganya diteliti dulu keberitaan itu. Fatabayyanu, jangan sampai di ayat berikutnya Allah mengingatkan, jangan sampai antusibu kauman bijahalatin, mengambil tindakan dengan kebodohan. Yang akhirnya menyebabkan ya ala mafa'altum nadimin, begitu sudah terjadi nyesal belakangan. Dan ini tampaknya bagian dari etika jurnalisme juga, bahwa harus mengecek kebenarannya, cek and recheck, ternyata juga tertuang dalam Al-Quran, Ustaz, ya? Semacam etika media secara Islami, Mira. Betul, Quran itu ya subhanallah, ya sangat multidimensi sekali. Makanya ya mau tentang hal apa di Al-Quran, hanya manusianya yang kadang-kadang ya zaman sekarang apa-apa serba instan maunya, gitu ya. Mungkin kalau bahasa saya, pergi belanja ke pasar Kranji, pulangnya lewat Cibubur. Kalau hidup kita pandai mengkaji, insya Allah ke depan betul-betul selamat di dalam kubur. Kalau tadi Ustaz melewati Cibubur, kita lewat Kuningan. Kita dari Kuningan soalnya di sini. Kita bersiaran langsung dari Epicentrum Walk dalam program Titian Kalbu ini. Ustaz tadi menyampaikan salah satunya kalau saya anggap sebagai etika Islami untuk media, yaitu harus meneliti kebenaran sebelum menyampaikan kabarnya, apalagi jika hubungannya dengan kepentingan publik. Nah, yang lain yang juga di tercantum dalam Al-Quran mengenai sebagaimana harusnya media bekerja itu apa lagi, Ustaz? Itu ya, Al-Hujurat ayat ke-6 yang dikatakan harus diteliti. Juga diantaranya Quran memberikan rambu-rambu. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saling bersaudara, maka fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah antara satu dengan keduanya, wattaqullah, dengan tetap jangan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu selalu mendapatkan rahmat. Jadi konklusi dari ayat ini, berbicara penanyaan untuk media ini, jangan menimbulkan perselisihan. Ini maknanya juga dalam. Jadi kalau ada pesan-pesan bahwa jangan menyebarkan jurnalisme kebencian, itu adalah salah satu makna yang terkandung ya. Jadi karena di dalam Al-Quran sangat objektif sekali. Di hadapan Allah, yang enggak dipandang kali ini ustaz, sorbannya panjang, itu paling mulia, tidak ada jenggotnya harus paling banyak. Apa mungkin minjam bahasa pakai jadi jenggot biar sorbannya kayak Batman, nggak jaminan. Gitu. Tapi yang Allah lihat secara objektif ini apa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah yang punya di hati nilai takwa, yang betul-betul takwa yang zahiran wa batinan, luar dalamnya. Jadi catatan bagi selain Tidiwan tentu insan media lain. Betul. Pertama harus meneliti kebenaran. Jelas. Jangan sampai nanti menyesal kemudian. Apalagi jika malah menimbulkan hal yang buruk bagi masyarakat. Masyarakat tahu akhirnya ternyata mempunyai, sudah memponis atau menyimpulkan interpretasi yang padahal ternyata berita itu salah. Oh. Baik, yang berikutnya tidak boleh menimbulkan perselisihan. Iya. Dua, yang ketiga kira-kira apa Ustaz? Kalau ada kembali yang mesti kita ingat sebagai pesan, kan Ustaz mengingatkan kita untuk berintrospeksi, yeah, berulang tahun. Nah ini pesan dari Ustaz yang kedua ini saya anggap sebagai cara bagi kami, yeah, untuk selalu mengingat agar lebih baik ke depan. Yang ketiga kira-kira apa Ustaz? Nah, kalau melihat lagi di dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam surah Al-Hujurat masih di ayat ya ke-11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah melecehkan, mencaci satu golongan dengan golongan yang lain. Jadi menganggap juga, oh ini yang ini jelek, saya yang bagus. Karena Quran memberikan wanti-wanti, belum tentu golongan yang dijelekkan lebih jelek atau lebih, belum tentu di depan Allah itu lebih jelek dari yang mencacinya itu. Ini yang berat, karena kan gini, harus mensyukuri nikmat. Betul. Tetapi kadang-kadang mensyukuri kalau berlebihan jadi menganggap orang lain kurang, nah, dari kita. Itu dia, gitu. Karena ketika terprovokasi dengan hal demikian, maka ya masuklah kepada gori penyakit hati, karena yang Allah benci itu takabur. Itu juga tidak hanya untuk media ya Ustaz ya, tapi juga untuk pemimpin bangsa, untuk masyarakat secara umum. Nah, itu baru tiga. Ada lagi nggak kira-kira Ustaz, supaya saya mumpung nih ketemu sama Ustaz, mau dari hadis kah atau pantun-pantun mungkin untuk mengingatkan bagaimana media berintrospeksi dan mengembangkan diri untuk terus lebih baik ke depan, terutama diri, Wan. Ya, kalau melihat lagi secara, biar kalau yang namanya TV ini kan mengedepankan ya beritanya ya, yang betul-betul ya berkualitas. Makanya sehingga akan berbicara secara objektif yang sudah tidak bisa dipasangkan lagi dalil-dalilnya. Ya, dalam Al-Quran kalau tadi disebutkan sudah tiga, harus teliti, kemudian juga ya, jangan sampai timbul perselisihan, ya kemudian jangan saling mencaci, menjelekkan. Nah, yang keempat Quran memberikan contoh apa, ajaran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Jangan kamu mengorek-ngorek mencari kekurangan kesalahan orang lain. Iya, menjadi kalau perlu ambil orang untuk menjadi jasus, kalau bahasa pesantren itu mata-mata gitu, di mana ininya. Nah, dalam artian lantas tujuannya apa, bukan apa, tujuan untuk dibongkar untuk orang lain gitu. Lain lagi kalau hal begini, oh ini dia kurang tepat, oh kita biar selamat jangan dipakai yang begitu, itu lain. Kalau itu dengan tujuan untuk membongkar, wala tajassasu, yang kemudian setelah tahu itu kekurangannya lantas di ekspos supaya yang lain tuh terprovokasi untuk menjatuhkannya. Kalau misalnya kaitannya dalam tindakan kejahatan misalnya nih, wartawan itu kan sering melakukan liputan investigatif, kemudian masuk ke penjara misalnya, kemudian menemukan di sana ada narkoba, kan itu kan artinya apakah bisa diartikan sebagai mencari-cari kekurangan atau justru upaya untuk memberikan berita atau fakta kebenaran kepada publik? Ya itu yang hak, dalam artian kalau demikian Nabi menyebutkan al-haqqul haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit kenyataannya. Jadi itu malah harus ya? Iya. Baik, jadi catatan ini untuk kita semua, bukannya untuk media menurut saya. Yeah. Tapi yang pertama, kalau menyampaikan kabar harus diteliti kebenarannya. Betul. Kemudian jangan menimbulkan perselisihan. Yeah. Jangan saling mencaci. Betul. Jangan sibuk mengorek-korek kekurangan. Nah, itu dia. Insya Allah banyak sekali ternyata pekerjaan rumahnya untuk berintrospeksi nanti. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan titian kabut, tapi sebelum dilanjutkan kita akan mengikuti dulu kabar terkini. sudah banyak hal yang saya curi ilmu dari Ustaz Taifibur Rahman. Karena kalau curi ilmu sih boleh Ustaz ya. Oh jelas. Harus sebanyak-banyak ya. Dua hal yang harus kita iri dari kata Nabi. Mm-hmm. Pertama, iri ketika orang punya ilmu banyak dan dia tidak pelit menyebarkannya. Kita harus iri itu. Kenapa dia bisa, kita enggak. Yang kedua, ada orang pemurah, Allah berikan amanah, hartanya berlimpah, tapi enggak pelit untuk bersedekah. Kita boleh iri. Kenapa dia bisa, kita enggak. Jadi iri untuk dua hal itu malah bisa mungkin terus dipupuk. Betul. Nah, kalau berkaitan lagi dengan introspeksi, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan contoh Rasulullah bagaimana memberikan contoh pada saat ia memilih untuk menjadi pemimpin itu harus paling duluan susah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk introspeksi, apa yang diajarkan Rasulullah contoh kehidupan dengan para sahabat? Nah, sampai Nabi sekali waktu dirayu, ada seorang Bani Mahzumiyah, dalam riwayat yang sahih, Siti Aisyah langsung yang meriwayatkan. Ada seorang perempuan dari Bani Mahzumiyah yang kedapatan ketika dia meminjam suatu barang, kemudian dia berlaku zalim untuk mengembalikan itu, berniat untuk membohongi, manipulasi. Nah, perihal ini diadukan sampai kedengar oleh Rasulullah SAW. Lantas ketika Nabi tahu, Nabi bermaksud untuk memotong tangannya. Karena memang ya sesuatu yang dipinjam ini sudah mencakup nominal yang sangat besar. Gitu, yang harus seandainya dia berbuat zalim atau manipulasi harus kena hak potong tangan. Ternyata berita ini kedengar oleh keluarga si perempuan tersebut. Keluarga perempuan tersebut datang kepada sahabat Nabi yang bernama Usama bin Zaid dengan maksud merayu supaya jangan sampai Rasulullah menjatuhkan potong tangan itu. Nah, Usama bin Zaid, dia tidak berani mengambil keputusan, dia pun menyampaikan berita daripada keluarga perempuan ini kepada Rasulullah. Rasulullah ketika diadukan hal demikian oleh sahabat Usama bin Zaid, Nabi hanya menyebutkan begini, ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi azza wa jalla. Ya Usama, apakah kamu berani menanggung? Merubah hukum yang Allah telah tetapkan, kamu rubah. Dia Usama. Lantas Nabi melanjutkan, Sumagoman Nabi SAW khutiban. Nabi bangun seraya berkata, jadi lebih tegas ini. Jadi Nabi dari duduk bangun, fakolah, apa kecepatan Nabi? Ini yang perlu ya dihayati buat kita juga sebagai pemimpin, juga masing-masing pemimpin, dan juga terutama juga buat kepemerintahan. Sampai kata Nabi menyebutkan, innama halakal ladina man kablakum. Sesungguhnya inilah yang menyebabkan celaka orang-orang terdahulu. Annahum kanu idha sarakafihimus syarif. Bahwasannya mereka apabila yang berbuat salah orang mulia, orang pejabat, pembesar, tarakuhu. Hukum itu pudul. Hukum itu enggaklah tajam. Wa idha, ini bukan cerita dongeng loh Pak. Ya ini Nabi loh. Wa idza saraqa fihi mudhaif. Tapi apabila yang mencuri, yang berbuat zalim, yang berbuat salah orang enggak mampu. Maling ayam karena kelaparan. Tapi kata Nabi, aqimu alaihil hadda. Hukum betul-betul tajam. Hukum betul-betul ditegaskan. Sampai Nabi memberikan, mencontohkan bukan buat orang lain, buat dirinya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah itu kan putri Nabi, seandainya Fatimah binti Rasulullah, sarokot, dia kedapatan mencuri, kata Nabi, lekotoktu yadaha, sungguh aku yang akan langsung memotong tangannya. Allah kerim. Sulit rasanya kalau mencari pemimpin seperti itu, Ustaz. Iya, inilah ya adanya ya harus tersampaikan. Ini tentu lagi-lagi yang tadi disampaikan oleh Ustaz menjadi bekal untuk introspeksi diri. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan ulang tahun, menurut Ustaz, selain mengingat ada etika-etika media yang harusnya Islami, saya harus ulang lagi nih kalau Anda baru bergabung dengan TV One, yang pertama adalah harus diteliti kebenaran. Ya. Harus, itu wajib hukumnya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Betul. Dan kemudian menimbulkan bukan manfaat malah, tapi keburukan gitu bagi umat. Lalu berikutnya yang juga harus diingat adalah ada tidak boleh saling mencaci. Itu tidak boleh, Ustaz ya. Betul. Kemudian tidak boleh juga mengkorek-korek kekurangan. Nah, yang juga ingin saya tahu adalah pada saat introspeksi sebagai bangsa. Kan bukan soal pemimpin aja kan, Ustaz. Yeah. Jadi jangan sampai masyarakat juga nyalahin pemimpin, terus tapi masyarakatnya pun tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Apa yang perlu diingatkan bagi masyarakat? Iya, sebagai makmum, kalau boleh tadi di awal saya utamakan analogi antara imam dengan makmum, gitu. Pun masyarakat ketika dalam sholat, terjadi hal-hal yang membatalkan sholat, dia tidak boleh egois. Harus terima tahu diri, dia harus mundur dan mengambil wudhu kembali. Gitu. Dalam artian, apa, ketika pemimpin ini masih berada pada koridornya, itu enggak semena-mena langsung, kalau seperti orang sholat langsung ditunggu, subhanallah, enggak boleh. Jadi ketika ada jamaah lantas menegur imamnya, boleh itu keluar teguran ketika memang betul-betul jelas salahnya. Gitu. Jangan imam betul-betul pada koridor yang benar masih disalahkan. Nah ini yang kadang-kadang disebut kebablasan juga gitu. Terima kasih banyak ya. Ustaz. Sekarang saya mohon Ustaz untuk memberikan kesimpulan soal yang disampaikan hari ini berkaitan dengan introspeksi diri, kaitannya dengan ulang tahun TV One. Ya. Ya mudah-mudahan buat TV One dalam artian apalagi sudah masuk ya ke tahun ketiga ya. Betul. Kalau melihat bicara angka tiga itu filosofinya tinggi loh. Gitu. Ya sendi-sendi agama tiga. Iman, Islam, iman, ihsan. Islam belum tentu beriman. Tapi setiap beriman sudah pasti Islam. Nah kemudian ihsan. Jelas apa tiga sendi. Ini sudah masuk angka ketiga. Dalam artian Islam itu ya, artinya pasrah. Hablu minannasnya, imannya betul-betul dimanapun kalian berada, Allah selalu memantaunya. Ihsan dalam menayangkan mudah-mudahan tahun ketiga ini jadi betul-betul keikhlasannya untuk tadi tuh aturan-aturan menyampaikan beritanya, jadi tidak mengada-ada, betul-betul ya ikhlas apa adanya, juga dengan tetap mengedepankan kualitas yang tidak boleh dilupakan. Nah kemudian juga bicara angka tiga ini memang bahasa saya bukan dari Al-Quran tapi berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Iya gitu. Apalagi sih angka tiga ini ya dalam sholat, rukun sholat ada 13 dirangkum dalam tiga hal: qauli, perkataan, kerjaan lidah; qalbi, perkataan, kerjaan hati; fi'li, anggota tubuh kita. Dalam sholat, kalau ketiga-tiga ini nggak kolaborasi, termasuk kategori nggak sah sholatnya. Dalam artian, mudah-mudahan di tahun yang ketiga ini, antara ya penyampaiannya, juga apa namanya, isi hati kepada ya kru-kru yang bekerjanya, mungkin bahasanya, ya kepada tujuan yang kita cinta ini, ya main bowling kecimlati. Mudah-mudahan hatinya nggak berpaling ke lain hati. Oh, ya, ya betul-betul. Apalagi yang ketiga, ya buktinya. Jadi kita pandai berkata, harus pandai juga untuk membuktikannya. Ini juga tepat rasanya, karena kan yeah. Di dalam tahun ketiga ini, Tuhan punya slogan baru menuju satu dunia. Jadi jangan hanya sampai diucapkan, tapi tidak dilakukan. Yeah, itu kalau, bahaya, Ustaz, ya. Jadi kalau menyembah agama, ibda binasik, harus memulai back to nature kepada diri kita dulu. Mudah-mudahan jadi pegangan bagi kami Tihwa juga untuk selalu berintrospeksi diri. Pokoknya ke kelapa satu, lihat orang bawa pepaya. Mudah-mudahan selalu satu untuk dunia. Alhamdulillah. Baik, sekarang mohon Ustaz untuk bisa memimpin doa ya. Untuk ulang tahun Tihwa yang ketiga dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana. Ya Allah, berikan kemaslahatan kepada kami di dalam kami menjalankan perintah agama kami. Alladzi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini memang merupakan benteng buat kami. Wa aslih lana dunyana, ya Allah, berikan kemaslahatan kepada kami. Juga isiwan dari mulai pimpinan staf dan jajarannya, berikan kemaslahatan ya Allah untuk menjalankan hidup dunia ini. Allati fiha ma'asuna, yang memang kami akui dunia memang merupakan tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana, berikan kemaslahatan kepada kami kelak untuk kehidupan akhirat kami. Allati fiha ma'aduna, yang akhirat itu memang merupakan tempat kembali kami. Allahumma ja'alil hayata, jadikan kehidupan kami ini Allah selalu bertambah nilai-nilai kebaikannya, dan jadikan kelak kematian kami selamat dari malapetaka su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima banyak Ustaz. Sama-sama. Ini betul-betul menambah silaturahmi sekali hari ini. Saya ketemu dengan Ustaz Taufik Rahman. Buat tipuan tayangannya ke depannya, rambutan nyonya tadi di saat selalu menghasilkan yang bermanfaat. sih ya, tapi ilmunya mesti dibagi kepada presenter, kan nggak mudah bikin kreativitas pantun demikian cepat. Rambutan, bowling, semua disebut, semua juga disebut. Ini kalau ngomong itu juga mudah-mudahan doa Ustaz juga baik untuk Sivuan, termasuk bagi kami yang berusaha memecahkan rekor 41 jam bersiaran, sekarang 24 jam pun belum sampai, mudah-mudahan sampai ke jam yang 41. Terima kasih Ustaz Taufiqur Rahman. Dan ini adalah akhir dari Tidian Kalbu. Kami akan lanjutkan dengan program Kabar Pagi. Tentu ini merupakan rangkaian sekali lagi dalam perayaan ulang tahun ketiga TV One yang berlangsung 2 hari dari tanggal 23 sampai 24 Februari 2011.